لله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وقال: حدثنا سعيد ابن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أبجار الكناني عن أبيه عن طلحة ابن مصرف عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمر، إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم. Bab keutamaan memberikan nafkah kepada iyal, keluarga, wal mamluk, budak sahaya. Wa ithmu man dhayya'ahum atau habasa nafaqatahum anhum, dan dosa orang yang menyia-nyiakan mereka atau yang menahan nafkah mereka dari mereka, tidak mau ngasih-ngasih, tahan-tahan. Hadis yang pertama dengan sanadnya kepada Thauban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu, sebaik-baik dinar, yakni uang, yang dinafkahkan atau yang dikeluarkan oleh seseorang. Dinarun yunfiquhu ala iyalihi, yaitu satu dinar yang dia berikan kepada anak istrinya. Wa dinarun, dan satu dinar yunfiquhu ar-rajulu ala dabatihi fi sabilillahi azza wa jal, yang dikeluarkan oleh seseorang terhadap kendaraannya di jalan Allah. Dia membeli kudanya atau kendaraannya untuk fi sabilillah, perang di jalan Allah. Wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Yang ketiga, satu dinar yang dia keluarkan, yang dia berikan kepada teman-temannya di jalan Allah. Qala Abu Qilabah: wa bada'a bil 'iyal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan nafkah kepada keluarga. Tsumma qala Abu Qilabah. Lalu Abu Qilabah mengatakan, "Wa ayyu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu 'ala 'iyalin sigharin yu'affuhum aw yanfa'uhumullahu bih wa yughnihim." Laki-laki mana yang lebih besar pahalanya dari seseorang yang menginfakkan hartanya atau memberikan hartanya kepada anak-anaknya yang masih kecil? Yu'iffuhum, di mana dia menjaga kehormatannya. Dia tidak sia-siakan. Dia tidak biarkan minta-minta ke orang. Tapi dia jaga kehormatannya. Aw yanfa'ahumullahu bih. Atau Allah berikan manfaat kepada anak-anaknya dengan dia. Wa yughnihim, dan dia mencukupi mereka. Ini maksudnya tidak ada lagi seseorang yang lebih besar pahalanya daripada orang yang mencukupkan kebutuhan dari anak-anaknya. Jadi di sini kita lihat tidak boleh kita pelit kepada anak kita, kepada keluarga kita, kalau memang dia membutuhkan. Ada kadar membutuhkan, ada kadar sudah berlebihan, musrif. Ada israf, ini enggak. Nah, di sini yang pertama, dinar yang paling baik itu adalah, artinya nafkah yang paling baik, pengeluaran uang yang paling baik adalah yang kita berikan kepada keluarga kita, anak istri kita. Hadis yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, yang engkau berikan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Satu dinar yang engkau berikan kepada budak yang ingin memerdekakan dirinya. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin. Satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik. Satu dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya dari yang tadi, fi sabilillah, fi riqabah, fi raqabah, fi miskin, ala ahlik, yang paling besar pahalanya, alladhi anfaqtahu ala ahlik, yaitu apa yang engkau keluarkan untuk keluargamu. Nah, di sini coba kita lihat ya, bagaimana keluarga ini harus diutamakan. Kemudian hadis yang ketiga dengan sanadnya kepada Khaythamah, qul kunna julusan ma'a Abdullah bin Amr idh ja'ahu qahramanun lahu fadakhala. kami duduk bersama Abdullah bin Amr. Tahu-tahunya datang kahraman lahu. Kahraman wahuwa al-khazin al-qa'im bihawa'ijil insan. Itu orang yang ditugaskan untuk memberikan kebutuhan manusia. Wahuwa bima'na al-wakil wahuwa bilisan al-fars. Faris. Wahuwa bilisan al-faris. Maknanya adalah wakil. Wakil dia. Ini adalah bahasanya bahasa Persia. Jadi tahu-tahunya wakil dia yang ditugaskan biasanya untuk membagi-bagi, ya, untuk membagi kebutuhan-kebutuhan orang. Faqal, lalu dia tanya, a'taita ar-raqiqa qutahu? Apakah engkau telah kasihkan kepada budak-budak makanan mereka? Budak-budak sahayanya. Jadi ini yang ditugaskan dia untuk memberikan makanan kepada budak-budaknya. Qala la, tidak. Qala fantaliq fa'atihim. Berangkat. Berikan mereka makan mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i itsma an yahbisa amman yamliku qutahu. Cukuplah dosa bagi seseorang yang menahan makanan dari orang yang dia miliki makanannya. Yani orang-orang yang punya tanggung jawab memberikan nafkah, lalu dia tidak beri makan. Nanti kan Allah yang biar rezekinya. Rezekilah doma. Ya. Allah mengurus rezekinya. Sementara nyuda agih. Itu adalah orang yang menahan kebutuhan orang yang merupakan tanggung jawabnya. Apa yang dia dapatkan? Isman. Dosa. Nah, ini bagi orang-orang yang menganggap enteng permasalahan memberikan nafkah. Dia tinggalkan anak istrinya dengan hujah dia bertawakal kepada Allah. Ya, akhirnya tetangganya yang ngasih makan. Disampaikan kepada dia, tuh. Coba lihat tuh. Keluargamu tetangga yang ngasih makan, kan Allah yang ngasih makan. Ya? Rezekinya sudah ada, Allah yang nanggung. Ya, istrinya tadinya tidak bekerja, akhirnya bekerja. Ketika tanya, loh istrimu kerja, ya, itu kan rezeki dari Allah. Ya? Ini adalah orang yang menyia-nyiakan tanggung jawab. Apa yang dia dapatkan? Pahalakah? Tidak. Dia dapat dosa. Imam Nawawi mengatakan, maksudul bab, maksud dari bab yang disebutkan di atas, al-hathu ala nafaqati ala al-iyal. Dorongan untuk memberikan nafkah kepada keluarga, anak istri. Wa bayanul 'azami tsawabi fihi. dan penjelasan besarnya pahala di dalam memberikan nafkah keluarga. Lianna minhum man tajibu nafaqatahu bil qarabah. Di antara mereka ada orang yang nafkahnya wajib disebabkan kekerabatan, tali darah, hubungan kedekatan. Wa minhum man takunu mandubatan. Dan di antara mereka ada yang menjadi anjuran. Anjuran tidak wajib karena hubungan kerabat. Wa takunu shadaqatan wasilah. Sehingga dia menjadi sedekah dan silah, hubungan silaturahim. Wa minhum man takunu wajibatan bimilkin nikahi atau milk al-yamin. Di antaranya ada yang wajib nafkahnya disebabkan karena akad nikah wajib, atau budak sahaya wajib. وهذا كله فاضل محثوث عليه. Ini semua adalah fadilun, sesuatu yang mulia, mahthuthun alaih, yang didorong terselalu. Wa huwa afdal min sadaqat tatawwu'. Apa yang dikeluarkan di atas tadi itu lebih baik daripada sedekah yang berupa sunat. Tatawwu' itu sukarela, mau kasih atau tidak. Ya, jadi ada yang hubungan kita kekerabatan, yakni ada hubungan tali darah, ada yang merupakan wajib, ada yang merupakan sunat. Yang wajib siapa? Anak kita, orang tua kita, itu adalah wajib. Yang sunat, orang-orang yang tidak mewarisi dan kita tidak mewariskan kepada dia, dan dia tidak mewarisikan kepada kita. Ya. Maka ketika kita memberikan kepadanya, hukumnya adalah sunat. Tapi itu lebih afdal juga daripada kita memberikan kepada yang lain yang merupakan tatawwu'. Karena ketika kita memberikan kepada karib kerabat kita yang dia tidak mewarisi dari kita dan kita tidak mewarisi dari dia, faedahnya dua, sedekah dan silah, yaitu menjalin hubungan silaturahim karena rahim kita satu, hubungan kekerabatan. Yang kedua, dari keluarga atau dari tanggung jawab, ada yang wajibnya karena hubungan pernikahan, yaitu istri atau milkul yamin, budak sahaya, wajib kita berikan nafkah walaupun dia tidak berhubungan dengan tali darah kita. Semua ini lebih afdal daripada kita sedekah sunat. Mana sedekah sunat? Memberikan ke masjid, memberikan kepada orang fakir miskin, atau mengeluarkan harta kita berdakwah fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, ini perang nih, apalagi dakwah yang unsurnya adalah mengajak orang, dan itu ya hukumnya adalah sunnah terhadap individu. ولهذا قال في رواية ابن أبي شيبة لكن itu dalam riwayat ابن أبي شيبة yakni hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya adalah apa yang engkau berikan atas keluargamu. Ma'a annahu dhakara qablahu an-nafaqata fi sabilillah, sementara Nabi menyebutkan awal sebelumnya nafkah di jalan Allah, wa'idq, nafkah kepada budak yang ingin yang dimerdekakan. Bagus atau tidak? Bagus. Nafkah atau sedekah kepada orang miskin, bagus atau tidak? Bagus. Tapi itu semua adalah tatawwu', sukarela. Warajjaha an-nafaqata 'ala al-'iyal 'ala hadhihi kullihi lima dzakarna. Dan Nabi mengutamakan, rajah itu memberatkan, mengkuatkan nafkah terhadap keluarga atas segala yang lain itu berdasarkan sebab apa yang telah kita sebutkan di atas. Wazada ta'kidan, dan ditambah lagi penekanannya oleh Nabi biqauli sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-akhir, dalam hadis yang terakhir, kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutahu. Cukuplah dosa bagi orang yang menahan, ya, menahan makanan dari orang yang menjadi tanggung jawabnya, nggak dikasih, boleh berpilih-pilih steak, ya enggak, minta piti enak, piti batang, kemana apa ya, dituang, boleh kita menghitungnya supaya kita mengetahui berapa kebutuhan. Ah, coba hitung sabulan kau berapa kebutuhan. Ya, kalau seandainya mempunyai kelapangan, berikan. Falyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Dalam orang memiliki kelapangan rezeki itu, dia berikan sesuai dengan kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagaimana keluarga kita merasa cukup? Jangan yang terjadi banyak menyimpan, tapi kepada keluarga. Kadang ada gini, seorang itu lebih loyal atau lebih royal kepada teman-teman daripada anaknya sendiri. Kepada kawan-kawannya sejawat, sekantor, daripada anak istrinya. Ya? Anaknya meminta, setiap minta, bakarikan yang lain. Ya? Tapi kalau seandainya kawannya minta, dengan senang hati dia kasih. Nah, ini terbalik. Nafkah kita kepada anak istri kita adalah wajib. dan dia sedekah. Ya? Dia nilainya sedekah. Sebagaimana ada hadis yang lain bahwa pemberian kita kepada anak istri kita, kalau seandainya begini, kita tidak punya uang kecuali adalah sebatas kita mencukupkan kebutuhan anak istri kita, yang mengakibatkan kita tidak bisa bersedekah ke orang miskin, kita tidak bisa berikut berinfak di masjid, ya, tidak bisa ikut di dalam uang sosial dengan kemasyarakatan kita. Hah? Kita mencukupkan keluarga kita, anak istri kita. Sudah bersedekah enggak kita? Sudah. Kita memberikan kepada anak istri kita itu nilainya sedekah. Ya. Jadi kenapa sedekah ini adalah sedekah yang wajib. Pemberian nafkah kita kepada anak istri kita adalah wajib. Maka jangan kita mendahulukan sunat yang kepada kiri kanan ini, ya, kepada orang miskin, fisabilillah dan yang lainnya, itu adalah sunat hukumnya. Maka kenapa pemberian kepada kerabat kita ini atau kepada keluarga kita ini lebih afdal? Kita lihat fisabilillah, masya Allah, besar pahalanya. Ya, tapi Nabi SAW mengatakan kepada keluarga lebih besar lagi pahalanya, karena memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah wajib. Amalan wajib tentu lebih afdal daripada sunat. Wama yataqarraba ilayya 'abdi wama yataqarraba ilayya 'abdi ahabbu wama yataqarraba apa? Wama yataqarraba 'abdi ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alayhi. Tidak ada seorang hamba yang mendekatkan dirinya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Yani maksudnya Allah sangat mencintai seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara menjalankan yang wajib. Tidak ada lagi cara yang lebih baik kita mendekatkan diri kepada Allah daripada menjalankan yang telah diwajibkan oleh Allah. Kari kerabat dan memberikan nafkah kepada kari kerabat ini adalah di antara apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sahabat bertanya, ma haqqu zawji ahadina alaihi, apa hak istri salah seorang di antara kami kepadanya? Qal tut'imhu idza ta'amt wa taqsuha idza iktasait. Engkau beri makan jika engkau makan, engkau beri pakaian jika engkau berpakaian. Jadi walaupun istri punya uang, yang nafkah itu wajib hukumnya kepada laki-laki. Istri tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga, tidak ada. Yang wajib itu adalah suami. Istri saya banyak uangnya, tapi dia pengen bantu. Bagaimana? Boleh. Kalau dia keluarkan dengan senang hatinya, itu merupakan keutamaan bagi dia. Ya, sedekah bagi dia. Namun yang wajib itu adalah kita. Sampai baju istri itu adalah kita yang belikan dari uang kita, walaupun dia yang milih misalkan ya, tapi dari uang kita. Dan anak-anak kita yang itu adalah darah daging kita, ya, hendaklah kita cukupkan kebutuhannya. Jadi dari sini kita melihat bahwa kewajiban kita untuk memberikan nafkah dan keutamaan. Jadi didulukanlah yang wajib, jangan kita mendulukan sunat terhadap yang wajib. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat tanya jawab ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ustadz di luar tema. Pak Ustadz yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana hukumnya sholat di masjid atau musola dijarangkan karena saya masih ragu karena banyak tokoh-tokoh Islam membolehkan sholat berjamaah tidak rapat karena kondisi COVID. Iya. Pembahasan sholat hukum dari merapatkan saf. Terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam hukum merapatkan saf. Dalam keadaan normal, ada di antara ulama yang mengatakan wajib merapatkan dalam keadaan normal. Ada yang mengatakan sunat. Maka orang yang mengatakan wajib merapatkan saf, maka merenggangkan saf dalam keadaan normal hukumnya haram. Bagi orang yang berpendapat bahwa merapatkan saf hukumnya sunat, maka merenggangkan saf hukumnya makruh dalam keadaan normal, ya, dalam keadaan normal. Nah, hukum keharaman merenggangkan saf bagi orang yang berpendapat haramnya merenggangkan saf, maka keharamannya bisa hilang disebabkan adanya kedaruratan. Atau makruhnya merenggangkan saf bagi orang yang menganggap bahwasanya makruh, kemakruhannya bisa gugur disebabkan hajat kebutuhan. Nah, masa-masa COVID-19 ini ulama memandang karena adanya penyakit menular di dalam COVID-19 yang tidak bisa kita prediksi. Terkadang yang menularkan itu dia tidak sadar bahwasanya sama dia ada virus COVID-19. Berarti di sini adanya kedaruratan untuk merenggangkan dalam rangka menjauhkan diri dari penularan. Atau adanya hajat kebutuhan untuk merenggangkan, ya, untuk menjaga diri dari penularan COVID-19. Maka dari kedua-dua pendapat, dalam kondisi apakah namanya new normal ini, ya, maka tidak ada masalah direnggangkan. Karena masih adanya, ya, laporan yang kemarin kalau tidak salah untuk di Sumatera Barat masih ada 16 orang yang ditemukan positif ya 14-nya dari kota Padang. Nah, kita tidak tahu. Ya, maka dalam hukum untuk sholat di sini, maka itu adalah tidak apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Ana Ummu Asma dari Solo. Kenapa Abu Bakar itu menyedekahkan seluruh hartanya sedangkan keluarganya tidak disisakan? Bukankah lebih utama untuk keluarga? Jazakumullah khair atas penjelasan. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk berinfak atau bersedekah di jalan Allah di waktu perang Tabuk, maka Umar pada saat itu dia mengatakan, ini saatnya bagi saya untuk mengalahkan Abu Bakar. Lalu dia bawalah hartanya. Tidak disebutkan nominalnya, tapi dia bawa hartanya. Lantas Nabi tanya, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar, Umar mengatakan, mithlahu, seperti ini juga. Berarti berapa dari hartanya, berapa persen dari harta yang dia berikan? 50%. Lalu datanglah Abu Bakar, dia berikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ma tarakta li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk saudaramu, untuk keluargamu? Qala taraktu lahum Allah wa Rasulah, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Ya, artinya apa? 100% harta yang dimilikinya pada saat itu dia berikan. Maka ulama mengatakan, bagi orang yang memiliki pendapatan, ya, dia memiliki usaha, maka boleh dia memberikan seluruh hartanya. Karena besok ada lagi yang datang. Ya. Sekarang misalkan ini ada tabungannya 1M. Dan usahanya ada jalan nih. Dia berdagang, dia atau misalkan punya gaji, dah 1M ini dikuras nih dulu, kasihkan bersedekah dia. Boleh. Ya. Karena dia ada pendapatannya setelah itu. Tapi kalau seandainya hartanya itu saja, ya, itu saja hartanya cuma. Misalkan taruhlah orang pensiun misalkan, enggak ada lagi. Atau ya pensiun yang dengan sifat dikasih pesangon. Lalu uang pesangon seluruhnya dikasihkannya, setelah itu dia minta-minta. Enggak boleh. Ya, jadi apa yang dilakukan Abu Bakar ini bagian dari yang tadi. Itu dia memberikan semuanya karena adanya yang akan masuk. Ada, masih ada pendapatannya. Walaupun pada saat itu dia kuras semuanya. Ya, tapi kalau tidak ada lagi pemasukan maka enggak boleh. Maka yang dilakukan oleh Abu Bakar bagian dari yang tadi. Wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian juga pada saat itu tentu dilihat kalau yang ini besok masih ada. Kalau pemberian sekarang ini sangat dibutuhkan, maka kondisional sifatnya. Namun yang intinya adalah bukannya Abu Bakar memberikan semuanya setelah itu dia meminta-minta, tidak. Ya, dia berdagang, dia berusaha, dia masih bisa untuk memberikan. Wallahu ta'ala alam. Mau bertanya Buya, dari pemuda hijrah di Padang, apa batasan atau parameternya menurut Islam dalam hal kepala keluarga sudah memenuhi nafkah keluarga sehingga seorang kepala keluarga mengetahui batasnya kapan waktunya sudah harus bersedekah sunat. Ya, kepala keluarga tentu lebih mengerti. Ya, tidak ada parameternya, enggak ada. Tapi lihat kepada kondisi, ya, kebutuhan dia sendiri. Ini anaknya sudah perlu atau tidak? Masih membutuhkan. Kebutuhan dapurnya bagaimana? Lihat kelayakan makannya. Kalau sudah layak dan dia mendapatkan kelebihan dari itu, sudah. Jadi tidak ada barometer berapa nominal dan ketentuan, tidak. Itu kembali kepada urf. Ya, falyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Ya, adalah seorang yang memiliki kelapangan dari rezekinya, dia memberikan dari kelapangannya itu kepada keluarganya. Ya, malahan dalam pembahasan nafkah kepada istri itu disesuaikan kondisi istri juga kadang-kadang. Kalau istri adalah dari keluarga kaya, ada anak muda mau pengen nikahi istri kaya misalkan atau keluarga kaya, siap-siaplah untuk menafkahi dia sesuai dengan ya kayanya dia, bukan kayanya suami. Ya, enggak mungkin yang biasa anak yang memiliki kebutuhan yang mencukupi lalu dipaksa untuk ya untuk tidak memiliki, ini susah. Askinuhunna, dan diantaranya adalah tempat tinggal, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum, ya, sesuai dengan kemampuan. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, mana yang utama, bersedekah sunat yang datang minta kepada kita daripada sedekah sunat kepada kerabat sementara mereka tidak meminta? Bersedekah itu kepada orang yang fakir miskin. Kita tahu orang yang fakir miskin ada menjaga martabat dirinya, tapi kita tahu ini dia orang butuh gitu. Namun dia ya, maka kita berikan kerabat kita lebih baik. Tapi memang dia itu sudah bercukupan, kita sedekah juga ya lebih utama. Tapi di sini karib kerabat kita dia butuh. Di sinilah kata tadi adanya nilai, dua nilai ketika kita memberikan kepada karib kerabat kita. Nilai sedekah dan nilai kita. Jadi walaupun dia tidak minta tapi dia adalah orang yang membutuhkan, maka tentu lebih baik bukan kerabat kita. Ya, kalau seandainya yang kita berikan itu hanya satu, gitu loh. Ya, ini adabat kalau kita kasih ke kerabat, maka kita pilihlah yang lebih besar utama, yang lebih besar pahalanya. Tapi kalau seandainya bisa kita kombinasikan, ini kita itu kita kasih. Wallahu a'lam. Jika si A berhutang ke si B dan si B berhutang ke si C, bolehkah si A langsung membayar ke si C sesuai dengan kesepakatan? Boleh. Si A si B mengatakan kepada si A, jika Anda sudah punya uang untuk membayar kepada karena hutang saya ada di sisi. Ya, tapi harus jelas. Berapa hutang? Dan yang juga pernah kita pelajari adalah ya, ada orang tagih ini itu boleh. Kalau tadi dia memberi ya, sekarang dia persetujuan yang membayarkan dia setuju, maka boleh walaupun dia tidak bayarnya. Wallahu a'lam. Kalau kau tidak bisa mengunggulinya dalam masalah dunia, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat. Kalimat tersebut apakah hadis Nabi atau ucapan ulama? Anda mau tanya Ustaz, apakah suami yang bekerja di tempat yang haram seperti instansi ribanya, apakah dia menafkahi keluarganya terhitung sedekah? Tidak. Ya? Karena dia mendapatkan harta haram, dia berikan kepada kerabat kepada keluarganya yang wajib dia berikan nafkah. Ya, dia mendapatkan dosa. Dia memberikan yang haram kepada orang yang wajib dapat sedekah. Wallahu ta'ala alam. Apakah salah cara saya memberi belanja dan makan keluarga dengan cara mengatur dengan irit karena kondisi keuangan yang saat ini menurun dan tabungan tidak banyak lagi, sementara pemasukan kadang ada. Baik. Mungkin kita lihat sampai mana arah jatah irit ini. Irit ini tidak punya barometer juga nih. Ya. Iritnya jadi batuk-batuk. Ada orang mengirit BBM untuk kendaraannya. Tapi ketika mendaki, enggak bisa daki dia lagi. Ya, pengen irit misalnya. Ya. Tapi irit lancar juga. Nah, insyaallah itu bisalah. Tapi kalau seandainya akhirnya muncul keluhan, kemudian meminta-minta kepada yang lain, ini bukan irit, teman. Boleh jadi kondisi kita tabungan tidak banyak lagi, enggak ada masalah. Tabungan sekarang itu yang dikeluarkan. Kita tak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita. Anak istri atau anak-anak kita sudah ada rezekinya. Kita lihat anak yatim belum pernah atau belum sempat orang tuanya punya perencanaan untuk anaknya. Ajal sudah seketika datang menjemputnya. Ditinggalkan anaknya tanpa ada istilahnya tanpa ada hutang, tabungan. Toh ketika anaknya dewasa, ada yang banyak sukses kok, banyak yang kaya raya anak ya. Artinya rezeki kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berikan itu, itulah harta kita. Kita tidak tahu apa yang kita dapatkan depan, besok. Masih hidup besok atau tidak. Yang ada adalah sekarang kita berikan kebutuhan, dicari lagi. Siapa yang pagi hari sudah merasa tentram, ya, dan badannya sehat, hari itu ada samanya makanan dia, kebutuhan satu hari itu, seakan-akan dia sudah menguasai dunia. Karena untuk yang besok kita tidak ada. Setiap hari ada seperti itu, ya sudah, masya Allah. Nah, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.